Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam, masih dalam pembahasan al-hadiyu atau sembelihan hadiyu, hadiah untuk para fuqara dan masakin di tanah suci al-haram Makkah. Pada bab ini disebutkan hadis yang ke-234, An Ziyad bin Jubair qala ra'aitu ibna Umar qad ata 'ala rajulin qad anakha badanatahu yanharuha faqala ib'adha qiyaman muqayyadah sunnatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. An Ziyad bin Jubair, dari Ziyad bin Jubair, beliau berkata, ra'aitu ibna Umar, saya melihat Ibnu Umar, qad ata ala rajulin, telah datang kepada seseorang, qad anakha badanatahu, di mana dia telah menderumkan untanya, sembelihan untanya, yanharuha, dia ingin menyembelihnya. Faqala, maka Ibnu Umar mengatakan, ib'adha qiyaman, bangkitkan unta tersebut berdiri muqayyadah, dengan terikat sunnatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pada hadis yang baru kita baca diterangkan tentang tata cara menyembelih al-hadiyu atau sembelihan hadiyu, lebih khusus di sini menyembelih unta. Dan ini salah satu adab daripada adab-adab penyembelihan yang berlaku pada semua kondisi, artinya bahwa dalam Islam ada tuntunan tata cara menyembelih hewan, dan terkhusus terkait dengan menyembelih unta ada cara yang lebih khusus lagi. Untuk sembelihan yang lain biasanya disembelih hewan itu dalam kondisi terbaring, dan memang menjadi sebuah tuntunan dalam Islam bahwa hewan yang kita sembelih, misalnya kambing atau sapi, hewan itu terbaring di sisi tubuhnya yang kiri. Ya, sehingga kalau kita di Indonesia anggap ya kiblat kita di sebelah barat, tentunya barat serong ke arah kanan ya. Nah, jadi hewan itu kaki-kakinya ke arah barat. Ya. Kepalanya juga kalau begitu di ya mengikuti kondisi hewan tersebut ya. Jadi bisa kita katakan kepala juga mengarah ke barat. Dalam hal ini maksudnya adalah kita usahakan untuk mengarah ke kiblat. Ya. Jadi posisi seorang yang menyembelih kurang lebih di sebelah timur hewan itu untuk kita yang di Indonesia, dan kemudian ya seorang yang menyembelih dia dengan cara seperti itu menghadap ke kiblat. Nah, sunahnya memang seperti itu pada hewan-hewan sembelihan tadi yang kita sebutkan. Dan tentunya secara umum ya, seperti saya katakan, menyembelih disunahkan menghadap kiblat. Ya. Namun untuk unta ada tata cara menyembelih yang khusus, sehingga seperti yang kita lihat dalam hadis ini, ketika orang itu menderumkan untanya dan ingin menyembelihnya dalam keadaan tidak berdiri, maka Ibnu Umar radhiyallahu an mengatakan, ib'adha qiyaman, bangkitkan sehingga dia berdiri, dalam posisi berdiri, dan muqayyadah, muqayyadah terikat. Nah, disebutkan di dalam keterangan-keterangan maksudnya terikat kaki kirinya. Nah, jadi posisi unta tersebut dengan cara seperti ini, dia berdiri dengan tiga kaki, dua kaki belakang, satu depan, yang kanan, yang kiri terikat. Nah, terikatnya bagaimana? Ya, ditekuk begitu ya, kemudian diikat ya, seperti lututnya begitu ya, ditekuk ya lututnya itu, kemudian diikat, sehingga dia hanya berdiri di tiga kaki. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk hewan berkaki empat, terutama unta, di sini lututnya itu kan di kaki depan ya, menurut para ahli bahasa Arab di kamus-kamus, lututnya di kaki depan, sehingga lutut itu ditekuk ya, dilipat, kemudian diikat ya, sehingga dengan itu unta itu nggak bisa kemana-mana karena berdiri di tiga kaki. Nah, kemudian saat seperti itulah disembelih ya, di apa, pangkal lehernya itu, tentunya bagi orang yang ahli ya, bagi orang yang ahli akan mudah melaksanakannya. Dan dengan cara seperti ini maka unta itu akan lebih cepat mati ya. Di dalam ayat Al-Quran Al-Karim juga diisyaratkan atau bahkan disebutkan dengan penyembelihan seperti ini. Ya, di mana Allah Azza wa Jalla menyebutkan fadhkurusmallahi 'alaiha sawaf. Sebutkan nama Allah padanya dalam keadaan sawaf. Sawaf ini di dalam tafsir disebutkan adalah berdiri. Ya. Mustaffah itu berjajar, berdiri. Makanya dalam ayat juga disebut fa'idha wajabat junubuha, apabila sisi tubuhnya telah jatuh. Nah, wajabat, wajabat itu maknanya sakotot, Jadi fa idza wajabat junubuha, apabila sisi tubuhnya itu jatuh, ya, dan seterusnya dalam ayat, menunjukkan bahwa sebelum jatuh apa kondisinya berdiri. Jadi ini ayat Al-Qur'an Al-Karim, begitu juga sunnah Nabi SAW, menunjukkan bahwa dianjurkan, disunnahkan untuk menyembelih unta adalah dengan kondisi seperti itu. Kita lihat di sini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan kepada orang itu juga agar memberdirikan unta tersebut, disembelih dalam kondisi seperti itu. Ya. Namun ini perlu kita ingat bahwa ini adalah hukumnya sunnah, ya, bukan wajib. Ini lebih bagus, ini adalah sunnah. Ini secara hikmah juga sesuai dengan tuntunan syariat yang lain, yaitu berbuat baik kepada hewan, karena dengan cara seperti itu lebih cepat mati, dan banyak hikmahnya. Ya, geraknya juga dia akan lebih, sehingga darah lebih lancar keluar, tidak mengendap di tubuh hewan itu, dan banyak hikmah-hikmahnya. Namun tadi kita katakan bahwa ini adalah sunnah, dalam arti tidak wajib. Kalau seandainya ada seseorang yang tidak mampu melakukan sunnah itu, maka boleh saja disembelih seperti halnya hewan yang lain. Seperti diingatkan oleh sebagian ulama di sebagian kitab, termasuk di sini Syekh Al-Bassam rahimahullah, beliau menyebutkan pada faedah hadis yang ketiga bahwa sebagian orang tidak mampu untuk melakukan model sembelihan yang seperti itu, karena memang itu perlu keahlian, ya. Barangkali dia takut bagaimana menyembelih dalam kondisi berdiri, ya. Akhirnya sebagian orang menyembelihnya tetap dalam kondisi terbaring, ya, sebagaimana hewan-hewan yang lain. Nah, kalau memang seperti itu mampunya, ya boleh saja, tetap sembelihan itu sah selama terpenuhi syarat-syarat penyembelihan, yaitu misalnya disebutkan oleh ulama, menyembelih adalah dengan memutus jalan nafas dan jalan makan ini, kemudian dua urat di kiri dan kanannya. Nah, kalau itu terputus, berarti sudah jelas sembelihan itu sembelihan yang benar, tentunya juga dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik. Ini terkait dengan tata cara penyembelihan, ya. Kemudian kita beralih kepada hadis berikutnya. Al-hadithul khamis wa thalathun ba'dal mi'atain. Hadis yang ke-235 menurut cetakan ini, yaitu bab al-ghusl lil muhrim, bab mandi bagi seorang yang berihram. Pada pembahasan ini akan disebutkan tentang mandi saat kondisi orang berihram. Perlu diketahui bahwa di sana ada pembahasan mandi sebelum berihram, mau berihram. Ini jelas boleh, dan ini bahkan sunnah Nabi. Seorang mau berangkat umroh, ya kan, atau mau berangkat haji, sebelum berpakaian pakaian ihram, mandi dulu. Sebelum berpakaian dengan pakaian ihram, mandi dulu. Ya, ini sunnah, ini jelas. Tuntunan Nabi dalam hal ini jelas ada contohnya. Yang kedua adalah mandi dalam kondisi orang sedang berihram. Terutama kalau zaman dulu, ya kan, perjalanan haji panjang, ya, berminggu-minggu. Nah, bagaimana selama perjalanan itu dia mandi, kondisi dia masih berihram. Nah, inilah yang dibahas dan inilah kandungan hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Ya. Dan ini juga mungkin untuk masa sekarang sebagian juga akan mengalami. Misalnya seseorang berangkat dari Madinah ke Makkah, sampai di Makkah masuk ke hotel. Ya kan? Nah, sebelum dia turun ke masjid, ya, tawaf di Ka'bah, selama di hotel misalnya dia mau mandi dulu. Nah, bagaimana hukumnya sementara dia masih posisi sedang berihram? Boleh atau tidak? Nah, ini yang juga mungkin sekali terjadi pada jamaah haji atau umroh di masa sekarang. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat di antara sebagian sahabat di waktu itu, kemudian kesimpulannya bahwa itu adalah boleh. Kita baca hadisnya. An Abdullah bin Hunain, anna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wal Miswar bin Makhramah ikhtalafa bil abwa. Wa huwa Abdullah bin Hunain meriwayatkan bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, juga Miswar bin Makhramah, ikhtalafa, keduanya berbeda pendapat, berselisih, bil abwa, di daerah abwa. Abwa ini nama suatu tempat, ya, tempat antara Makkah dan Madinah. Dan disebutkan oleh Syekh Al-Bassam bahwa sampai sekarang namanya juga masih Al-Abwa. Nah, di situ mereka sedang berbincang-bincang dan sampai pada pembahasan ini. Kemudian mereka berbeda pendapat. Faqala Ibnu Abbas yaghsilul muhrimu ra'sah. Ibnu Abbas mengatakan seorang yang berihram boleh membasuh kepalanya. Wa qala al-Miswar, al-Miswar Ibn Makhramah, ini juga seorang sahabat, mengatakan la yaghsilul muhrim ra'sah. Muhrim tidak boleh membasuh kepalanya. Orang yang berihram tidak boleh. Qala fa arsalani Ibnu Abbas, kata Abdullah bin Hunain, maka Ibnu Abbas mengutus saya ila Abi Ayyub Al-Ansari, kepada Abu Ayyub Al-Ansari, untuk bertanya kepada beliau, sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Fawajadtuhu yaghtasilu baina al-qarnain, maka saya dapati beliau Abu Ayyub sedang mandi ketika itu di antara dua qarnain. Qarnain ini maksudnya adalah dua kayu yang diletakkan di antara, atau dua kayu yang diletakkan yang diantaranya, diantara keduanya adalah sumur. Ya. Jadi seperti kita tahu sumur, ya, biasanya diletakkan di kiri dan kanannya kayu, untuk kemudian diletakkan di tengahnya apa, timba. Ya. Dua kayu, kemudian ada kayu kecil yang digantungkan padanya timba untuk mengambil air. Ya. Nah, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu ketika itu mandi. Beliau mengikat kain untuk menutupi beliau. Ya, kemudian beliau mandi. Wa huwa yastatiru bi tsaub. Beliau yastatir, yakni bersembunyi, bithaubin, dengan sebuah kain, artinya menutupi diri beliau dengan sebuah kain, ya, dikaitkan kain itu antara dua tiang, kemudian beliau mandi dan tertutupi dengan kain itu. Fasallamtu alaihi faqala man hadha, maka Abdullah bin Hunain memberikan salam kepadanya. Beliau katakan, saya salam kepada beliau, dan beliau pun mengatakan, man hada, siapa ini? Fakultu ana Abdullah bin Hunain. Saya pun mengatakan, saya Abdullah bin Hunain. Arsalani ilaika ibn Abbas yas'aluka. Telah mengutusku kepadamu Ibn Abbas untuk bertanya kepadamu. Kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilu ra'sahu wa huwa muhrim? Bagaimana Rasulullah SAW membasuh kepalanya wa huwa muhrim, padahal beliau sedang berihram. Fawada'a Abu Ayyub yadahu 'ala tsaubi. Maka Abu Ayyub radhiyallahu anhu meletakkan tangannya di atas kain itu, fata'tahu, lalu menurunkannya, hatta badali ra'suh, sehingga kepala beliau nampak kepadaku. Ya, jadi saat itu awalnya tertutup semua oleh kain itu, kepala Abu Ayyub pun enggak terlihat. Nah, makanya dia tadi dalam riwayat disebutkan bertanya, siapa ini? Karena belum melihat, tertutup oleh kain. Nah, ketika ditanya tentang masalah itu, beliau pun menurunkan kainnya sehingga kepala beliau terlihat oleh Abdullah bin Hunain. Thumma qala li insanin yasubu alihil ma. Kemudian beliau mengatakan kepada seseorang untuk menuangkan air kepada beliau. Usbub, tuangkan air kepadaku. Fasabba ala ra'sihi, maka orang itu pun menuangkan air ke kepala Abu Ayyub al-Ansari. Thumma harraka ra'sahu biyadaih, kemudian beliau menggerakkan kepalanya dengan dua tangannya. Fa'aqbala bihima wa adbar, maka mulai dari depan dengan kedua tangan itu dan terus ke belakang. Jadi digosok dari depan ke belakang, depan lagi, ya seperti itu kurang lebih, ke depan ke belakang dengan kedua tangannya. Tsumma qala, kemudian Abu Ayyub mengatakan, hakadza raaituhu sallallahu alaihi wasallam yaf'alu, demikianlah saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, faqala al-miswar libni Abbas, la umarika ba'daha abadan. Maka al-Miswar bin Makhramah mengatakan kepada Ibn Abbas, saya tidak akan diskusi lagi denganmu selama-lamanya. Artinya, saya mengakui keilmuanmu. Ya, ketika Ibn Abbas menyampaikan suatu pendapat, ini enggak sembarangan. Ya, mesti ada landasannya. Nah, demikian riwayat ini disebutkan. Jadi seperti yang tadi kita baca, ya, kita simpulkan kembali bahwa persoalan yang dibahas di sini adalah masalah mandi bagi seorang yang sedang ihram. Kesimpulannya bahwa mandi bagi orang yang ihram boleh, ya, diperbolehkan. Bahkan seperti yang kita baca dalam riwayat ini, Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu an yang melihat Rasulullah SAW pun mencontohkan sebagaimana Nabi melakukan, ya. Dan ternyata bukan hanya menuangkan air di kepala, bukan hanya menyiram air di kepala, tapi bahkan menggosok dengan dua tangan, ya, dari depan ke belakang, belakang ke depan. Itu yang dilakukan Nabi SAW. Nah, hadis ini jelas riwayat yang sangat jelas dalam hal ini membolehkan tentang masalah tersebut. Nah, di sini banyak faedah yang bisa dipetik dari kisah tadi dari awal hingga akhirnya. Dan di antara yang penting adalah bahwa apa yang tadi disebutkan itu boleh sekalipun ada sebuah efek yang menjadi pertanyaan. Bagaimana kalau ada rambut yang rontok? Nah, ini kan masalahnya di sini. Memang betul kalau orang itu mencabut rambutnya saat ihram atau memotong rambutnya, ya memang tidak boleh. Ya. Nah, Kalau dia mandi seperti ini dan berakibat sebagian rambutnya rontok, maka tidak ada masalah. Jadi kalau begitu, yang dilarang adalah apa? Yang dilarang adalah sengaja memotong rambut, sengaja mencabut rambut, itu yang dilarang. Adapun kita melakukan suatu kegiatan yang tidak ada niat untuk mencabut atau memotong rambut, lalu rambut itu lepas atau terputus, maka tidak ada masalah, bukan pelanggaran selama ihram. Apalagi kemudian diwajibkan dam, bayar dam. Tidak ada kewajiban seperti itu. Ini bukan pelanggaran, ya, yang tentunya juga tidak ada konsekuensi menyembelih dam dan sejenisnya. Nah, di sini untuk masyarakat Indonesia terkadang, ya, kita mendengar untuk jemaah haji atau umroh, kadang-kadang mereka sampai bangun tidur memeriksa bantalnya ada rambut yang lepas apa enggak, ya, sampai-sampai mungkin ya akhirnya ada yang diharuskan menyembelih dam dan lain-lain. Nah, ini tidak ada landasannya yang seperti ini. Jadi kalau kita tidur ternyata rambut kita rontok, atau bahkan kita garuk-garuk kepala, ya, kepala gatal kita garuk-garuk, ada rambut yang rontok, gak ada masalah. Karena kita bukan bertujuan untuk mencabut rambut atau memotong rambut. Ya, begitu pula ini, mandi, ya, digosok kepalanya, ada rambut yang rontok, gak ada masalah. Nah, ini pelajaran yang penting yang kita ambil dari ini, ya. Dan ini berarti bahwa agama kita agama yang sangat memberikan kemudahan dan tidak ada sikap tanattu'. Tanattu' itu memberatkan diri. Ya. Sikap memberatkan diri. Sebagian orang dengan cara seperti tadi akhirnya sangat memberatkan diri. Bangun tidur mencari rambutnya di bantal. Ya. Bagaimana itu? Mau garuk-garuk ketakutan, nanti takut ada rambut yang jatuh. Nah, tanattu' ini berlebih-lebihan. Ini melampaui batas. Ini sikap yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita. Ajaran agama kita mudah. Mau garuk-garuk silahkan, mau mandi seperti itu silahkan. Tidak ada masalah. Ya. Dan itu contoh dari Nabi SAW terkait dengan mandi tadi. Ya. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Tentu di sini seperti yang saya katakan banyak faedah-faedah dari kisah ini, ya. Namun beberapa faedahnya tidak terkait langsung dengan pembahasan kita, sehingga kita cukupkan dengan yang tadi disebutkan. Yang ingin melihat faedah-faedah lain dari kisah ini bisa membaca kitab-kitab syarah hadis ini. Di antaranya dalam kitab ini Taisir Al-Allam Syarah Umdatul Ahkam. Ya, Syekh Al-Bassam menyebutkan ada 10 faedah yang dipetik dari hadis ini. Sampai di sini dulu pelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.